Kata Hasan Basri, yang kau ucapkan benar, tapi di depan matamu ini tidak bisa hidup lagi. Kamu sekarang masih hidup, kerjakan seperti dia kalau dia hidup. Jangan tunggu itu, gitu kan? Ingat teman-teman, pujian teman, ancaman teman, atau orang sekitar kita, hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu kaya ya, kamu gagah ya, kamu cantik ya, sepanjang lidahnya demi Allah. Mau apa itu? Apa yang mau direbut? Orang-orang setengah mati sholat malam sejam dua jam, besok ceritain ke orang hanya butuh pujian sepanjang lidah dia. Untuk apa? Teman-teman yang suka riya nih, saya ajarin caranya gampang. Ada caranya gampang. Kalau Anda besok pagi mau cerita kepada teman-teman Anda di kantor atau tempat, saya sholat malam, gak usah tunggu besok pagi, setengah mati, ngantuk-ngantuk nanti malam bangun. Jam 2 malam sebentar datangin rumah teman yang jadi target, ketok pintunya, nih saya mau sholat, lihat ya. Selesai, gitu kan. Untuk apa nunggu besok, setengah mati, gitu kan. Gak ada gunanya riya, pujian orang sepanjang lidahnya. Jangan, gitu kan. Gak ada gunanya. Jadi teman-teman sekalian, sadarilah mati akan datang. Dan jadilah seperti Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya, ma ra'yuka bil maut? Apa pendapat Anda dengan kematian? Kata beliau, marhaban bil maut. Selamat datang kematian.